إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله merupakan urusan yang paling pokok di dalam urusan agama Islam adalah an-nasihah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka termasuk sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak adalah nasihat kebenaran, nasihat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nasihat untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan. Apabila ada saudara kita yang memberikan nasihat kebenaran, nasihat kebaikan, nasihat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, memberikan nasihat tersebut kepada kita, maka bersyukurlah karena itu merupakan pemberian yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak ataupun dengan harta yang paling mahal sekalipun. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu adalah agama Islam, agama yang dibangun di atas an-nasihah, pokok dasarnya adalah an-nasihah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya untuk saling memberikan nasihat, upaya untuk saling menasihati merupakan salah satu jalan seseorang selamat dari kerugian dan kebinasaan, selamat dari kerugian di dunia dan selamat dari kerugian di akhirat, yaitu dengan cara atau jalan salah satunya ialah saling memberikan nasihat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa innal insan, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Mereka yang akan selamat dari kerugian tersebut ialah, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Mereka yang memiliki sifat alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang sering kali atau saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan memberikan nasihat supaya menetapi kesabaran. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab seseorang selamat dari kerugian di dunia maupun di akhirat ialah upaya untuk saling memberikan nasihat satu sama lainnya, saling memberikan nasihat kebaikan, saling memberikan nasihat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, saling memberikan nasihat untuk melakukan amal kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, bahkan memberikan nasihat merupakan salah satu hak dan kewajiban atas seorang muslim kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hak atau kewajiban seorang muslim kepada saudaranya ialah, fa idza stansahaka akhuka fansah lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, fa idza stansahaka, apabila saudaramu meminta kepadamu nasihat, fansah lahu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka dari apa yang tadi kita sampaikan dengan menyebutkan ayat maupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan nasihat, kita bisa mengetahui bahwa nasihat adalah perkara yang baik. Nasihat adalah pemberian yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi seorang muslim. Maka ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, janganlah kemudian kita menolak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita. Apabila ada saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, atau teman-teman kita memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan nasihat-nasihat kebenaran, memberikan nasihat-nasihat untuk melakukan amal kebaikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek, maka terimalah. Dengarkanlah nasihat tersebut, kemudian terimalah nasihat tersebut, dan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dinasihatkan kepada diri kita. Ibadallah, karena sesungguhnya menerima nasihat, mendengar dan menerima nasihat yang disampaikan kepada kita, selama itu adalah nasihat yang baik, selama itu adalah nasihat yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, nasihat-nasihat di atas kebenaran, maka seseorang apabila mendengar dan menerima nasihat tersebut, dia akan terselamatkan dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak kisah-kisah yang disebutkan dari umat-umat terdahulu ketika mereka menolak nasihat dari para anbiya, dari nabi-nabi, mereka mendapatkan hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka menolak nasihat yang telah disampaikan kepada mereka. Di antaranya ialah tentang kisah kaum Samud ketika mereka diberi nasihat oleh Nabi Saleh alaihi salam, mereka tidak mau menerima nasihat tersebut. Mereka menolak nasihat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dan azab kepada mereka. ketika mereka diberi ayat dan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa seekor unta yang mereka inginkan, kemudian diberi syarat supaya unta tersebut tidak disakiti dan tidak dibunuh, namun ternyata mereka tidak mau melakukan nasihat tersebut. Yang sebelumnya mereka dinasehati untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mau mendengar nasihat tersebut, menolak nasihat tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adab kepada mereka. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu datanglah goncangan, gempa menimpa mereka semuanya, dan mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kemudian Nabi Saleh pergi meninggalkan mereka dan mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, sungguh telah aku sampaikan kepada kalian semuanya risalah dari Rabbku, sungguh telah aku sampaikan kepada kalian semuanya risalah dari Allah azza wa jal, wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian, aku telah memberikan nasihat kepada kalian, walakin, akan tetapi kalian tidak menyukai, tidak menyenangi orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Kalian tidak mau mendengarkan nasihat yang telah disampaikan kepada kalian. Kalian tidak mau menerima nasihat tersebut. Justru kalian menolak dan menantang orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Maka itulah balasannya. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala goncangkan mereka dengan gempa yang kemudian mereka semuanya mati di dalam rumah-rumah mereka, dengan sebab mereka menolak nasihat yang telah disampaikan oleh nabinya kepada mereka. Padahal nasihat yang disampaikan adalah nasihat kebaikan. Nasihat yang disampaikan adalah nasihat untuk melakukan amal kebaikan. Nasihat yang disampaikan kepada mereka adalah nasihat untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan. Namun mereka tidak mau menerimanya. Kebinasaan terjadi pada mereka semuanya dengan sebab mereka tidak mau menerima nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan nasihat dari saudara kita, mendapatkan nasihat dari orang tua kita, mendapatkan nasihat dari teman-teman kita, selama itu adalah nasihat-nasihat yang baik, selama itu adalah nasihat kebenaran, nasihat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, nasihat yang tidak bertentangan dengan agama Islam, nasihat untuk menjalankan amal ibadah, dengarkanlah nasihat tersebut. Dengarkanlah nasihat tersebut, terimalah nasihat tersebut, yang kemudian kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan apa yang telah dinasihatkan kepada kita. Karena sungguhnya orang yang menerima nasihat, dia akan selamat dari kerugian, dia akan selamat dari kebinasaan, dan orang tersebut terdapat di dalamnya tanda keimanan karena dia telah menerima nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, supaya kita bisa dengan mudah menerima nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan kepada kita, yang disampaikan saudara-saudara kita kepada diri kita, menerima nasihat-nasihat yang disampaikan orang tua kita kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga ajal menjemput kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum walisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، tidak semua orang bisa mendengar dan menerima nasihat-nasihat kebaikan yang telah disampaikan. Tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada, dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Tidak semua orang mampu dan bisa menerima nasihat dan mengamalkannya. Tidak semua orang. Hanya mereka saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk mendengar serta menerima dan mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk menerima nasihat-nasihat yang disampaikan, nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Terus senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada saudara kita. Sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya kamu tidak akan bisa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena banyak sekali hal atau faktor yang bisa menghalangi seseorang dari menerima nasihat. Banyak sekali faktor yang bisa menghalangi diri kita sehingga kita tidak bisa menerima nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Di antara sebab atau faktor yang menghalangi seseorang dari menerima an-nasihah ialah dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan senantiasa menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Rabbku, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kendalikanlah hawa nafsu kita. Kendalikanlah hawa nafsu kita. Jangan sampai kita terseret dan terus mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Kalau seandainya diri kita terus mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu kita, maka na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi dia tidak akan mau mendengar dan menerima nasihat-nasihat yang telah disampaikan kepadanya dengan sebab dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang menghalangi seseorang sehingga dia tidak bisa mendengar dan menerima nasihat kebaikan adalah sombong. Sombong. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga seorang yang tidak mau menerima nasihat, Seorang yang tidak mau mendengar nasihat, selama nasihat tersebut adalah nasihat kebaikan, maka sesungguhnya dalam hatinya ada al-kibr, ada kesombongan. Ada kesombongan. Siapapun yang menyampaikan nasihat kepada kita, selama nasihat tersebut adalah nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun yang menyampaikannya adalah orang yang lebih muda daripada kita, maka sepantasnya bagi kita untuk menerima nasihat tersebut. Jangan sampai ada rasa dan sikap sombong dalam hati. Kalau sudah ada kesombongan dalam hati, maka dia akan merendahkan siapapun. Menganggap dirinya itu paling sempurna, menganggap dirinya itu paling alim, menganggap dirinya itu paling mulia, menganggap dirinya itu paling bagus akhlaknya, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya, dia tidak mau mendengarnya, dia tidak mau menerimanya. Justru terkadang dia merendahkan orang yang telah memberikan nasihat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menerima, mendengar serta mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita di atas keislaman. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimis salah.